Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma lahu wa walad. Aqtala'al ghaiba am ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adzabi masa. Wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونون لهم عزا كلا تذكرون بعبادتهم ويكونون عليهم بالسا أفرأيت قال طالي علي سيرا محمد أي أخبرني سكتيني كتانا سيرا إمسون أفرأيت قال طالي علي سيرا محمد قال طالي علي سيرا محمد Allazi ing wong kafara kang ngafiri sapa man bi ayatina kelas sira-sira ayat ingsun. Manane temu iki ayat asbin wa'il kene ku dalam konteks ayat ini namanya asbin wa'il. Wa qala lan mutaq sapa allazi kafara bi ayatina ini ku asbin wa'il. Li khotbah bin Arab maring khotbah bin Arab. Iku namanya sahabat sing ngutangi asbin wa'il. Al-qa'il ingkang ucap lagu maring asbin wa'il. Ucapnya suka-suka termoti, bakal ditanya no siro. Wesok ben bakal ditanya no, bakal ngoti sa'wuse mati. Wal mutol ibu lagu dimali. Lan utawi siro iku wong kang ben tuntut, soko lagu ke duit aja. Wesok so ben ting dituntut dimali, kelan nyawar duit. Karena waktu diomongi ke sopan ditanya no sama kubur, aku itu utang orang nyawur dituntut di akhirat. Asbin wa'il malah ngucap, la'u tayan nama la'u wa'ala. La'u tayan nama bakal tinggai ingsun. Ingsun bakal tinggai ala takdir ibadi yang atasnya mengandekan. Ngira-ngira no analis lagi sama kubur. Umpama tenan aku ditanya no sama kubur, aku bakal tinggai malah ing dunia. Wawalasan dan anak. Faat dia kamu kok jadi sebab itu nyawri ingsun kain siro. Kola jawa sopa Allah ta'ala at tola al-ruisa. Mengu kata a'id tola al-ruisa. At tola a'ono to ngerti sopa at bin wa'il. Utawi alladhi lafaro di ayat ini. Al-ruisa ing sarang ruisa. Ayat A'alimahu, ono to ngerti sopo asin wa'il gu'in al-ghaibah. Wa'ayu talan ngerti yento jenpahimi sopo asin wa'il ma'in berkoro kola bukan ucap sopo asin wa'il gu'in. Wa'tumnyalan denek ala kukuk. Opo bihamdadil wasli kanan anani hamzah wasol. Anhamdadil istibami kanan anani hamzah istibam. Anhamdadil wasli sangking hamzah wasol. Maksudnya sangka kata akik tolak terus yang hamzah wasol di dua yang hamzah nombok ik tolak yang kantor tadi ini hamzah nombok istifam pakun kita nombok yang dua apa hamzah dulu amit takoda utawa risko ngalak toko asbin wa'il insya rahmani ono yang bersani Allah yang rahman akan yang diki perjanjian diki emor juga kesepakatan di ayyuta gambar asna simpani sopo asin wa ilma yang berkoro-koro kan udah sopo asin wa il du ilma kalau orang bakal elah kita begitu orang bakal simpani sopo asin wa il dari kain menggono-menggono malam wa walaga salah tubuh bakal nulis ingsun enak murung segede merintah sopo ingsun sikap dia selawan nulis berkoro ya puluh kan udah sopo asin wa il wana munculan bakal menjawa no ingsun lagu marik asin wa il nal aja di kain justo matkan kelawan jawa no tenang. Malahnya nasi itu dikasih nabi ingsun buing asin wa'il bidari kakak ngomong-ngomong omongan omongan sing awur wau tak tambahin ada bahan ikhto kakak ada bin tak upau kakak ada dikubi saan dimure sikto kekafirannya asin wa'il wanal itu ulang maris ingsun buing asin wa'il ma'in perkoro ya kulu kang sosoko asin wa'il minal maris sang ingsunnya wal wala jilat anak waya inalan nekani sopo asin wa'il na ingsunnya wal sama ingsunnya kiamat pasan ing Fajar kali dirian. Mana rela malah orang lebih yang kemudian baru kerja asin wa'il wala wala jalan orang anak kemudian. Wata kodulan kodungalan pokok kupar kupar rumah kata. Sekecil bura-bura kafir mengkamin dunilai sangin salahnya Allah. Ngalap ala usana yang bura-bura berwala. Di alap alihatan yang sesembahan. Ya abu juna kamu penyembah pokok kupar mengkabu mengalihat. Panowo. Liyakun supaya ana sapa alima. Lagu kedua kufar. Nah mereka banyak Tuhan, banyak yang dituhankan. Liyakun supaya ana apa alima lagu kedua kufar. Allah tu aizan itu jadi keagungan, jadi kemuliaan. Shufa'a tegese piro-piro engkang nyapaati ing dawuh ya ora ngersane apa. Di Allah yu adab gambar apa yang torat dan sekso sopo supa. Kalau aku rasa akan terjadi atau alhamdulillah tak leh tak kama kau cuma tapi mau ni aku rasa kalau lama ni kan sekecil orang kangen lagi motif ni ada di saking mikso ni supa. Saya perlu nak bakal ngakhiri sopo saya perlu nak ibadat ini. Bakal mengingkari sopo alih itu dikecil sesembahan di ibadat ini melawan sesembahan ibu fardo selain ibadat ibu fardo. Manane yang nafa yang di yang puna ya tegese podo nafa no sopo aliha haing ibadah kalau kau disini keterangan di ayat ini dan ayat ukro kamu iya maka nulia na ya abudu maka nural sopo ngake iya na ini dan ya abudu na iba sopo ngake manane geriolo-geriolo itu kan ngomong mereka ada iba saya waya puna lana ono sopo aliha alaihi mengatasi kufar oleh kudik dan kudasi wali ane harapan ibu pak, wali ane harapan ibu pak. Maknanya akuanan sejuro prokonto, tapi sebenarnya wajaran sejuro prokonto. Alam tawang tawang ngali siro Muhammad Anas atau nengsun arsalan tuh nengsun asyati nengsun prosesa. Salat ngagum di kucing wasan nengsun mengisetan ala kafiri nengsun atas sejuro prokonto. Wong kafir itu tak kiringi setan tak ujur, engkang dorong sopo saya tenggum engkau kiri. Tahi jurum tosu hi jurum disamping haja yuhi ju tawi tahaya jadu haji. Maknanya tuhi jurum tegesi dorong sopo saya dengum yang kufar. Ilal maasi maring kira-kira kemaksiatan. Azan kelawan dorong dengan. Para ajal mongko sebut tutu siro Muhammad Ali mengatasi kufar ditolak diladasi kelawan gula sekso. Innama na'udhu'an muslimna mu'mitung insun lagu maring kufar al-ayama in biro-biro dino walayayan biro-biro dino awil anfa' sawtawa kumitung in nafasi kufar ambekani kufar mu'adhan pelawan mu'itungan sok maksudnya itungan yang kena dihitung dengan jari ila wakti adil bihim maring waktu niksoni kufar putkur ilmu siro Muhammad ya umma nasyur in dan jinani giring insun al-mustafi'ina in biro-biro mintakwasi imanihim kelawan gowa imani mustafi'in dikirim lah rahmani marim Allah sing rahman wadhan kelawan jadi delegasi maknanya jadi delegasi sing terhormat dan wadikin dimana wadikin ngomong sholah itu dikirim ni Allah dengan status terhormat wana sukulan giring untuk al-muslimina ingkiro-kiro dimana wadikin maknanya kelawan numpah maksudnya terhormat wana sukulan giring untuk al-muslimina ingkiro-kiro pendista dikukirin bukan kekuburan muslimin ilah jahannam warim rokok jahannam tak kirim wirdan kelawan melaku jamu warisin ayat di makna masin tergesa kelangan gue makna yang melaku acana tur ngelak tur kehausan layan dikuna rapor demiliki sopoh ngakai anna tu dikisi menutup asapa dan asapa ilama sesuari wong isa kuda kakala sopoh mana insya rohmani Allah insya dini Allah wong-wong gue bakal berdak untuk syafaat kecuali sengwis gaya perjanjian di Allah. Sing gawe perjanjian di Allah. Jadi siapapun tidak berhak mendapat syafaat kecuali wong sing wis duwe perjanjian di Allah. Maknane perjanjian maknane kemiliki asyhadu alla ilaha illallah. Yaiku tau nyekseni alla ilaha illallah. Ora ana pangeran kang wujud kang hak iku illallah kecuali Allah. Wala haula wala quwata illa billah lan la haula wala quwata illa billah. Bunuhlah terang lagi mulai wau. Afaroh aisyah lagi kafaroh di ayat ina wakola lau dari nama lau wawarasa. Asola algoi faamin satu dari indar rohmani. Berkulo cerita arah dan masalah ilmu tafsir itu semua ulama tafsir itu sepakat wonten kaidah al-fiqhu fi umumil nafilah fi khususis tafsir. Jadi yang jadi hukum itu adalah redaksi umum. Meskipun terjadinya ayat bersifat personal, ini bersifat apa? Personal. Terus, ingatan ini, peringatan yang dipuluh dengan jatuh. Jatuh Abdul Wa'il itu tidak percaya terjadinya kiamat, terjadinya bahan. Dene iku gadah utang kaliyan tiyang Islam namine Khobab bin Al. Ketika ditakdir bukan hilang beberapa kali ditakdir kanilan. Terus itu Khobab bin Al takwati, yo wis nara kena ditakdir ning dunyo, ditakdir ning mriki. Terus jawabane Abu Nalena, sebenarnya orang ate ya. Aku tetep wis uben, itu tau. Itu ben tak power ning kono. Kene kono aku tau. Itu kira-kira ya. Yo beneran orang ate ya. Malah aku ora nyawa tapi tak tau. Ning akhirat. Mergo ning akhirat aku wis tau. Itu kira ini wa qala lahu saya nama alam. Ora tetep kurang ajar. Terus apa al-ghaiba amitna qudain tarrahmanah. Dan itu terperol-perol lama Jawa ternyata termasuk dosa gede giling-giling termasuk dosa gede yang setingkat zina mateni wong itu dosa wa antakulu ala wa dimana ta'lamu kamu ngatasnamakan satu barang hak atas nama Allah padahal kamu sendiri tidak yakin atau tidak tahu kamu sendiri tidak yakin atau tidak tahu cari contoh yang gampang ya tadi. Mikir orang tenang. Uang paling aset, paling tidak beragama, paling ateis, itu tetap punya aturan dalam menafsirkan Tuhan. Kalau kalian balik, orang paling ateis, paling komunis, paling tidak bertuhan, itu tetap punya asumsi gambaran tentang Allah Tuhan. Terus misalnya tadi, misalnya ada upacara pembakaran jasad. Terus nanti ada acara macam-macam. Itu mesti punya asumsi cara menafsirkan syariat Tuhan. Dan Tuhan itu ya bisa macam-macam, bisa yang di bisa yang di atas, bisa yang di sana. Pokoknya terserah itu ya macam-macam, yang di atas, yang nolong, di sana macam-macam. Nah kemudian kita orang di didik Rasulullah, ojo geman ngomentari akhirat, kecuali barang itu wonten hadis sahih utawi penjelasan sing original sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti nak boten enten penjelasan di sini itu tiang-tiang dolen. Ya, tiang-tiang dolen. Iku nggih duwe versi tentang Tuhan. Nggih duwe versi tentang Allah. Tuhan. Jadi wau kados. Di kula cerita beberapa kasus. Misalnya nanti. Tiang-tiang kafir Mekah perasaan ini. Dunia urusannya ke, kok pengirahan di situ? Wong pengirahan di pirang-pirang, wae tidak telur. Apa mana nak pengirahan di nopo? Sehingga mereka memiliki keterangan watak kodumin dunilai aliyatal liyaku nulalu nopo. Iya. Aku kudu di pengirahan ke, nak pengirahan ku ke, sing ngurusi. Ake. Tapi nak pengirahan di situ, sing ngurusi menopo? Situ. Berarti ku, kurang. Di logika yang dibangun mereka, nak pengiran itu, itu tidak bisa menyelesaikan Allah masalah. Pengiran kudu Allah ada. Karena ada masalah yang terhadap Allah selesai disebut liyaku nulalum Allah bisa. Supaya urusannya banyak, ya berarti butuh pengiran Allah banyak. Terus menjadikan pengiran. Wong-wong yang merosok pengirannya ada ketika yang tengah segoro di empat badai. Kok yang disebut Allah toh? Padahal mereka dari pengirannya. Itu bukti bahwa mereka berteori demikian dia tidak pernah yakin, tidak pernah nopo. Ini kalau cerita-cerita tentang kejadian-kejadian naif utawi ironis tentang pengiran. Ini ayatnya tentang mencari Tuhan. Suatu saat yang kafir niku sauri-uribe nyembah berdolo. Oh disembah di puji-puji. Di zaman kaji Nabi dia suka. Nah suatu saat pas ini ikhikam ini pun wonten biasa di jambal kopi dengan luar ini. Wonten luar ini pun nguyak tenggene dati nama berdoa. Pas ini nama ikhikam. Dan terus masih lu jadi syair. A'ila gudiyat ulu alihi salat. Masuk pengirahan di mau suyo ini nama luar. Dan iman. Nah kalau kaji Nabi itu kok iman. Parah ganti nabi pengirahan kulon, pengirahan gak terima juyoin. Jadi orang kafir itu lucu, jadi gak pengirahan agak itu pikirannya sengguruh gak agak. Tapi akhirnya ngalami kejadian-kejadian sengiron nih, termasuk moto orang pengirahan juyoin apa? Namun Makanya ini jadi mencari Tuhan itu gak gampang-gampang angel. Angel ini ku nyatanya tiang ATI, tiang pinter mawon sebelum ATI. Ini ku gak sudah menemukan apa? Itu walau tenang berjalan itu salah. Terus sebelum masa itu orang menemukan Tuhan zaman Aristoteles, zaman Plato itu Tuhan sudah logos. Logos itu satu sifat yang bersemayam di tiap apa saja. Mulanya berdarah ini yang sifatnya berpikiran, kalau logika, metodologi, tapi itu pakai logi. Logi itu dianggap logos. Jadi Tuhan itu dianggap sifat yang menempat di mana saja. Sehingga ada unsur pertama, disebut alakul, awal, awal, alakul. Terus ketika era Masehia, Roh Kudus dianggap bersemayam dengan Nabi Nisan. Isa, akhirnya Isa digunakan. Tapi sebelum ada Isa, tidak ada perurahanan logos. Zaman Yunani kuno. Bon sampai era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan itu dibenerin jenenge Tuhan, itu lam yakul lahu kufuwan apa? Satu zat yang tidak tersentuh, yang tidak sama dengan kita, tidak sama dengan makhluk apapun. Yang disebut mukhalafatul khawatir. Mukhalafatul khawatir ini wonten ulama yang cerdas. Kemudian orang cerdas itu ada di mari harap, mari apa? Lalu ujian mukhalafat dengan khawatir di sini digantah. Maknanya mukhalafat dengan khawatir di sini Allah itu beda dengan makhluk yang wujud. Berarti Allah beda dengan manusia, dengan sapi, dengan langit, dengan bumi. Padahal Allah yang mukhalafat lil adam. Lalu anak-anak kodoh dengan alam makhluk, berarti kodoh dengan liangnya makhluk. Itu barang yang orang Allah. Mulanya sebenar ada mukhalafat dengan khawatir di sini, tapi mukhalafat dengan lil huyidi. Pokoknya Allah beda dengan jadi orang kejar juga lebih makhluk, tapi juga lebih apa? Tapi kita masih jajan pujian di musallah. Mukhalafatul fatul lil huiri. Dia mau gak kejar. Padahal itu yang benar. Jadi Allah itu tidak sekedar berbeda dengan makhluk, tapi berbeda dengan selainnya. Termasuk selain Allah itu al-adam, sifat tidak. Tidak ada. Nah ini waktu jadi kalau kita mau ilmu. Dan sejujurnya orang Allah itu orang tahu. Mau nanti sama pengirahan dia. Ya iya sejujurnya pengirahan dia, tinggal sejujurnya Allah itu orang pengirahan dia. Saya itu cinta sama Bu Jari. Ya pokoknya yang terakhir di Aisabu Gaino ke Allah. Lihat yang ada dulu nak berarti ke Allah. Apakah yang ada dulu itu? Nah akhirnya disebut La awal ala zat sing orang-orang Allah awal. Buat ini bentuk terjadi syariat di pulau. Berhubung dipikir gak kena rupat. Berbeba rapi ya. Kan rapi, kan diutang, duit kasus. Itu baru kayak orang duit kasus, baru kayak orang kedunya. Jadi kita nak mikir tau ke keruat. Ini itu jadi orang filosof, jadi orang filsafat, malah jadi murtad. Atau kalau tinggal sedulunya, berarti tukaran berbucu, boleh dibeli di utang, itu terus mati, malah kusuh. Mati. Mereka tidak tahu bakat sifatnya. Tapi nak gue bakat pangeran mesti rusak. Mulai yang dikali nabi, tapak karu, filholti, wala tapak karu, filholti. Gue itu jodoman mikir apa. Mesti patah ligu, mesti gue apa? Kewong filsafat itu nanti murtad, itu mergo mikir. Karena Allah itu jadi yang pertama. Tentu sesuatu yang pertama itu hampa. Hampa itu tidak ada. Karena ada sama tidak ada, pasti dulu. Tidak ada. Akhirnya wong filsafat jadi murtad, mergo diisik no. Orang-orang. Kalau kita nanti tampil di profesor-profesor filsafat, profesor-profesor apa? Pak Barak, di mana-mana ada sama tidak ada, itu mesti dulu tidak. Untung kita tahu pulau, kalau ini dalam kelas profesor Tauke, jadi kalau jawabannya, jawaban gue ya enak. Yang dinggol, ini aku nak wong waras, itu nyegap no barang mau jem, itu barang yang luar wujud. Saya kira langit di bumi wujud tau orang, ya wujud. Tidak mungkin sesuatu yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Waktu maaf ya, ini harap aku ya maaf, waktu maaf ya. Jadi mereka itu repotnya mikir Tuhan. Mari kita syukur lah, biar mau tahu tauke, terus undangan mana. Dari itu wilika rapati paham, biar itu biar mau tahu romantus, biar itu rapi itu karena udah apa-apa itu bagus sekali. Kita mikir, mikir apa? Tuhan. Karena jadi orang filsafat itu rata-rata murtad. Dalam terminologi Islam rata-rata benar apa? Macam cara mereka berpikir, ada sama ada, pasti dulu udah ada. Karena ada itu mesti dua dulu di bang. Jadi mereka tidak sadar bahwa sesuatu yang kadung ada ini tidak mungkin diunsurkan dari sesuatu yang tidak. Ya, karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa jadi tetap. Ini tawarai cara ini tawar. Nah mulanya, wong-wong alim yang berpikirnya sendiri, ibadah tak jam, lu yang berpikir ibadah orang alim, itu ngatur. Kucing iso ngawal kejelasan tauke itu wong-wong alim. Hanya orang ibadah wong alim tak jam, lu yang berpikir ibadah rukin itu hitung pulang. Jadi pulang mulang tak nih, kan lu rata-rata mulang tak jam, lu berukin udah hitung pulang tahun. Itu iya. Iya mulia pulau ngaji nopo. Karena logika yang dibangun ulama itu menjadi pengawal tauhid ilayomil. Sementara ibadah wong bodho mau egois supaya di suwargo terus mulai tidak jadi kualiran. Paham? Jadi kalau cara berpikir orang tauhid itu pasti perdebatannya gitu. Makanya saya ini termasuk. Saya ini ngajar di mana-mana ngajar Ummul Barawi. Ummul Barawi itu kitab induknya tauhid. Itu di beberapa pondok yang disuruh ngajar saya sampai sekarang ya saya mata pelajaran dia ngajar. Terakhir saya ngajar Google Yakin ya kitab karangannya Said Romdon Al-Budi yang kemarin Bapak kenal lo pun itu naskah itu yang baca saya. Nanti uangnya kamu jual. Kemarin kita kemudian yang lalu mungkin wafat di Syria karena kerusuhan itu dia dia ngarang Google Yakin ya dulu mata pelajaran itu yang megang saya. Jadi kalau orang-orang tahu itu cara berpikir, ya itu tadi. Kalau belajar sampai kaki nanti ini kan, gue kumpul duneka, gue tak dibutuh ini lucu. Pramana jadi butuh kereng-kereng ini, rasa devaluasi mengkasih minta usaha. Nah, ini menurut terus sama Allah. Saya, gue tak dibutuh, gue itu yang lucu, yang kacau, gue yang lucu. Gue tadi ini pasti sobat. Waktu saat jadi gue itu neka, nanti tak lari lucu. Gue, lo kayak kita senebar neka nanti. Bujung perawan tak rontok, rontok. Di bujung itu sering ujung. Tolak ibu kah? Kalau tolak ibu kah? Dia sering bisa berlanan kue, kue ya. Bisa berlanan. Pokoknya sering ujung. Lalu pulau ini tak lari aja. Pulau yang di sana ini rong tahun bukan di bujung. Sambil jumpul di nanti. Dia tak tahu bukan rumah ke mata. Ya benar. Pokoknya bertemu-temu-temu tak indah. Pokoknya bertemu-temu-temu tak indah. Ya pulau tertakut sama. Iya, gue kafe mulai gue berpikir, gue bukan ada tanggul tanah-anak. Jadi misalnya mata opo kurang asing, gak betul terus gitu. Terus soalnya berlay mana sih mas? Itu memang memang solusi untuk menyadari masalah di nopo prim. Jadi nanti kan dikasih lagi hal jariatan tulah ibu kawat tulah ibu. Soalnya boleh tujuh semula apa? Semu tujuh semu soal apa tulah? Jadi orang lanang-lanangmu termasuk yang dia ilang itu lucu, buju tidak mikir berat. Akhirnya buju yang lama, mereka mikir, mereka tidak mikir berat atau lepas. Barang itu itu panik, yang lanang tidak lanang apa. Kita ini rosa-rosa tidak mikir berat, tidak taksi. Tapi ini memastikan, tidak sholat, tidak masuk mulang, jempol. Rasa lombok. Woi, orang nak kahwin wala, nanti lama berkor aja nak saya pantas ini. Anak orang nuntut, mana perkotor, ada bom-bom. Nanti butuh keluar yang nuntut keluar pada nanti. Kalau nanti tadi yang kerisau, kayak kopi, kayak kopi kiri tak kiri. Kita orang dipersiapkan, tapi jangan ditutup dulu. Berapa tiga tu yang belum diair, orang yang tengah alam orang. Lagi tak kau ini. Kalau mikir keluarga begini. Keluarga sebenarnya mati, paling lantar keluarga aku umur 18 tahun. Akhirat selawatnya. Bintu nanti mikir. Dan aku akan jaman yang akhirat. Saya gitu, itu tangan aku kasih. Itu kira jaman yang akhirat. Kalau tak kena orang yang akhirat. Karena yang akhirat, memang warah sampai. Di pulau ini saya inspirasi cerita ini. Ini kisah nyata. Ada seorang janda kaya. Ini kisah nyata. Jadi orang itu, sesuai lami, saya ngaku kalau, ngaku gelap. Ini pulau lengkap. Ini kisah nyata, betul-betul fiktif, betul-betul kitab, tapi kisah kita mesti yang Indonesia. Dua kok pas waras. Terus yang lanang ngomong ya, gue, saya kok pengen ngaku gelang selawat. Ya kok pengen pak, wong, anak putuku juga suka kafe, wong aku wong suka, anakku juga suka. Pikirannya itu, apa sih kayak anaknya tak putuh. Gue kok tanggung diri pak, nak kok pengen gue selawat, itu sudah kok sama. Dan akhirnya mati, itu malah diri-diri tutan anak putri. Saya kepengen gue selama hari. Ya, solusinya yang itu terbongkai. kata ngomong dan juga melalui dan tidak bisa toko itu apa itu sederhana mulai dari teman sampai akhirnya tapi akhirnya kata itu sederhana wabar mulai kalau rumah jadi orang itu apa kemarin itu dirapai kadang cepat buat tadi cerita lucu tetapi ini penting mulanya kabeh wong alim iku seneng crito lucu. Mergo nek wong nganti terjebak masalah tauhid mesti murtad. Ora kok mungkin murtad tapi mesti. Ibnu Sina wa alim-alim yo Islam. Pokoke sing ora ape iki nek nganti wong kharat kaku filosofi sampeyan iki tenan ape. Titulo Ibnu Sina. Yo kabeh ulama tauhid rata-rata mari Ibnu Sina ku rada murtad. Mergo dhewe darani alam iki kok jeneng. Soale Ibnu Sina alam menapa? Alatannya masuk akal. Rukir yang wujud tahun 2012, yang ramai di dunia, nanti 2011 di Jawa. Itu dalam rencana Tuhan di Azalil. Rukir wujud saiki itu dalam ilmu Tuhan yang baru apa ilmu Tuhan yang sudah dulu-dulu? Ilmu Tuhan yang sudah dulu. Soal kita wujud sekarang kan sekarang, tapi itu jelas dalam rencana Tuhan. Karena gak mungkin ilmu Allah Ta'ala kau datang kemu. Kan tidak bisa kalau misalnya apa tahun saya sangat ngatas tidak lagi berpikir apa api jauh rukin ya benar-benar tak kejut kriting kan lucu karena Tuhan baru berdu apa baru ya orang soleh yang marah jadi gue contoh marah langsung soleh kan tidak perlu begitu tentu semua rencana yang sekarang yang terjadi sekarang adalah rencana Tuhan tiba Ibn Sina tersebut darah di manusia ya kok ini kerana berani mortal itu lama lama orang menunggu, orang makhluk berani. Tapi sebentar orang tahu menang, kalau dari sini lah, lah anak kosong berarti Allah berencana baru kemudian. Berarti Allah yang mulai terlambat. Masuk diungkit sangat lah sahabat, tapi kan diungkit ber. Engkau nanti mau buku filsafatnya, berapa sih? Rasa apa sih kalau tahu yang dibunuh? Engkau punya putusan gue tetap, kau ngurusi gue ngurusi sukaran, enggak. Kalau filsafat tak ngomongnya, ini rumah. Saya tahu, kalau lebih dekat kitab-kitab filsafat. Saya tahu, atau saya merasa tahu, bahwa kejadian ini adalah sebab atau akibat. Jadi nak gawe bahasa, saya tahu, atau saya merasa bahwa sesuatu ini akibat atau ya, contoh paling gampang ada di rumah orang. Saiki kowe kudu ngising. Kudu ngising apa dua air besar. Iku kan saya tahu. Saiki aku kudu ngising. Tapi kadang hanya merasa tahu. Bareng ngapain yang gue tenang gak bisa kudu. Berarti ada tadi gak tahu. Tapi hanya merasa tahu. Nyata lera bisa kudu ngising. Terus ketika aku kudu ngising ke dalam. Wah, kemarin gara-gara sebabnya itu. Aku bermangan aja. Mulanya kudu ngising. Tapi bisa saja itu bukan. Berarti sudah tidak sebab, tapi sudah akibat makan akeh, saya ini kudu. Atau itu ya sebab. Jadi kalau hasil, ya saya gampang ya, ini pembelaan guru-guru saya. Pondok-pondok modern tadi, itu ada sekolah kurikulum. Pondok-pondok salaf tadi, ya sekolah apa? Kurikulum. Terus uang berprotes, mungkin salaf kok baru kurikulum, berarti katut modern. Dikira itu fenomena, sebab katut modern. Karena dia ini tak takut. Mbak, mungkin dengan terkenal salah tengok kan gue sekolah kulit-kulit. Aku ini korupkan cuma sakibat. Anggir wali murid, rene, soang tak kok ijazah. Sekolah ini juga nonton ijazah itu orang. Mbak, akhirnya dia ini nih, kepingin gawe kulit. Ya, nak suruh pun masalahnya kan dia ini gawe kulit-kulit, mu sebab nopo akibat. Mbak, nanti ijazah dia punya keputusan, tapi karena akibat. Berarti sesuatu yang gua anggap sebab yuk kata lagi, pasti gua akhir lagi bakatan lagi. Berarti ini yang ada lagi, darah ini rukun itu masjid tau kan. Orang-orang masjid, orang tak tahu masjid itu gak ada. Si ngono itu kau mahir mana, kenapa berdua tepat tanganku, sifat masjid itu gak ada. Agar masjid mesti tau mahir. Misalnya aku rata makhluk yang punya rukun. Gak ngarah ngumpumi rukun masjid. Agar uang dia ngumpumi rukun masjid, mesti tau tau mahir. Pengilah oleh darah ini, oke. Ada para tiga ira oleh darah ini. Tapi darah ini sempat masjid Allah, berarti ilmu di atas pasaran. Tiba masjid Allah, ada yang tadi. Cuma, mulanya ini kita tak tahu, kalau ada titik masjid, kalau kita tak tahu, masjid itu ada yang ada yang ada. Cuma, masjid kowe nganti ngukumi wong liya metu. Ana tawe itu ayu kowe iso ngukumi sombong. Lah iya iso. Wong tak gak tak kowe ra kenal. Tapi nak mbok tali kan gelem wong gombal. Kowe ora ngerti sombong ngendi? Sama. Kowe dhek kepentingan dhek ku gelem bareng mbok tawani gak gelem. Darani to. Tetep kowe ra duwe to marah dhewe utang. Dheweku mung kang aku ora ngerti. Lah ora bae sombong. Tapi nak pilih kepentingan buat takoi rancangnya, buat takoi rancangnya. Kue darah ni jauh itu ni pun. Berarti ke darah ni sombong sebab kewajiban. Akibat sombong koma. Ke darah ni mulia betul. Akibat sombong koma. Kalau ilmu kok ngoro aku tekong sini. Misal aku yang tinggi nau, kue sombong matengnya. Jadi ini cerita. Ilmu yang merubat aku yang tinggi nau, kue sombong apa? Mendengar semua orang pinter, satu pun sampai pulau ni sekarang. Lalu orang elu orang saya tahu atau saya merasa dari berbah, cara aku untuk tahu itu ibu yang cuma tak senang buat jadi bujuk aku enak. Wih, jelas tu. Ternyata ketika jadi bujuk tak mas. Jadi ketika anda merasa tahu adalah hakikatnya merasa tahu. Hakikatnya adalah kebodohan. Paham ya? Mana ngomong-ngomong selamat hati-hati saya tahu atau saya merasa tahu. Akhirnya dirintas sampai ngomong selamat itu mikir menurut saya. Nah ini di sini ini dirinya kena nopo kan dinasti nganggep uang ngeloni bujune iku ibadah. Dolanan di anak ibadah. Timbang kue dolanan ilmu fit. Ini asik-asik kau berbicu. Mungkin aku tukaran yunik mati. Timbang tukaran perkara tauhid atau tukaran perkara tabungan kalong. Nah perkara mpokono dan pokoknya perkara dunia gak apa. Dari ini syariat itu bagus sekali. Uang kalau ngeloni masalah ide-ide itu apa. Kali yang dikandikan di Nabi, Allah berusaha, sing itu ngeduri musibah. Iku wong mikir ekonomi. Dikamilan ide-ide, mikir ekonomi gak deno, berusaha sing. Jadi Allah berusaha sing gak iso dilebur, besolah sampai zakat, bahkan sampai haji. Sing itu ngedur, mau bingung, mikir. Jadi kalau mau bingung, serah di berusaha. Mau bingung mikir, desa iya ono, desa ono, itu tak bakal beno. Sampai gelem ngono terus, neriman. Ya kepengen itu. Jadi inna minal dulu bidam dan layu kafiruhu illa rabbul ma'isam. Jadi kan nanti. Di antara dosa orang dosa. Sing orang itu ngobrol kecuali mikir ma'isam. Mereka orang orang mikir ma'isam. Malah tak asik masalah kepengeranan. Malah lu. Kalau kasih sih gue sih kan. Mungkin lah kok ke uang. Tapi ini ilmu tauhid dianggap jadi daftar hitam. Mereka pikirannya aneh. Kerja di jenar, kalau tahu kita paling murni nanti mawas dari wujud manung dari kaulah. Tapi kalau syariat malah kasus. Iya kan berjalan hujan al-hal. Tapi orang yang rubah lagi malah rapopo. Paling salah yang lantar anak uang. Kami kata pulau uang mikir pengirahan kurupa. Daripada suwet, kita mikir makhluk ya Allah, kita berpikir Allah. Nanti kalian nanti patah di kumus, itu rusak, apa mungkin rusak, mesti. Tapa taruh di kalkilah wala, tapa taruh di kalkilah, patah hiku. Mesti gue rusak, wala kok mungkin rusak, mungkin ada kata gak terjadi. Patah hiku, pasti kamu nampak. Mana keluar lu ngambil jadu, main mesti di luar hiku. Ya, kok asik ya, kok. Wani sering bergabung ke tujuh puluh. Dulu, tisi dan aliran jelas maksudnya dia. Maksudnya biji. Maksudnya dia, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, makanya film Belanda, film Barat, makanya film-film Indonesia. Orang aku dia lari, kalau dia lari dia lari. Ibu tu pulangnya. Pulang nanti cerita ni kata bapa cerita ni guru dengan itu baca matahari, baca matahari itu baik betul. Kau nak dulu kata guru dia ni kan? Kau nak ini tak? Kau nak ini tak? Sebab itu kami jadi jam kan? Jadi sambil itu kami. Maksudnya iya kan? Iya tu. Kau nak ini tak? Itu yang nangis. Iya, kok nangis tak. Ini ada yang ngomong-ngomong alim, ngomong alim solehan gitu. Ibadah tenanan dari suarga yang ada kerana ibadah. Kalau ibadah dari ini, hati kaulah ibadah umur pun roko. Ada ibadah, tak boleh. Tapi tak percaya penting ibadah, tak boleh. Gua hanya mentok. Jadi kita hari ini di channel bingung tak ibadah. Saya kira baca kadi di Iran tu jadi kita dia mau berikan itu tadi kan? Tadi kan dah lama. Ya tapi lama kan? Lama ada orang yang boleh lah. Gitu lah. Jadi tak kena kena. Nah ini juga ini dia orang ada juga berikan kalau kondisinya hilangnya singgung, hilangnya apa? Semua tadi. Enggak nangisnya. Jadi itu tadi karena pada klimaksnya itu mesti orang alim itu lebih bingung. Lagu tinggal di Enon Nabi Ibrahim akhirnya kubaca Rabbi Arini kayak batu kiel semangat. Orang bingung dia, sama lah cerita ini. Wonton wali bingung, jadi Imam Saroni itu orang pernah cerita. Imam Sinten? Imam Saroni sekarang manakib, jadi manakib. Tahu, satu kepinjilan. Iku materi ini sang Imam Sinten? Saroni. Terus yang nulis itu Imam Ber. Tapi materi ini sang Imam Sinten? Saroni. Nah ini termasuk pengagum berat Imam Saroni. Saya punya karangan beliau banyak. Masuk Izan Kubro itu kitab spesial Madai Bilasba itu karangan paling top itu karangan Imam Sinten. Mana yang pakai pulau muda ya, di Rasulullah itu pun ngombe pakai Madai Bilasba. Karena pakai pulau ngawur ya jadi itu. Ngomong itu seorang mampu pun ngombe pulau kata. Aku itu bisa pilih. Bisa mengikut tak. Imam Saroni itu nanti janggal. Nah, aku orang ngarah janggal ini. Saya nanti mati orang ngarah janggal. Janggalnya kan? Gusti. Masuk rasanya pasir lebih berat itu gitu. Lu coba janggal kok. Masuk rasanya pasir betul betul. Masuk Gusti. Kalau jenengan rasanya pasir itu betul betul. Itu bingung dia gak ada sewa gitu. Ngarah apa-apa. Alasannya masuk akal. Bagaimana mungkin seger yang tidak bisa mensegerkan diri dan pasir yang tidak bisa mempasirkan diri. Yang ini jadi pasir yang tersane Allah, jadi seger yang tersane. Seger yang tidak tahu dia niat jadi seger, gedang yang tidak tahu dia niat jadi. Dia juga tidak bisa menentukan sifatnya jadi gedang, jadi mosok seger itu memaksakan diri selalu jadi seger. Mosok pasir itu memaksakan diri selalu jadi. Wong dua-duanya tidak menentukan sifatnya ten, yang menentukan om dari masa on tak jajar saat itu. Aku mangan pasir dan berapa daging dia gitu. Pak akal tuturo, fasa artu minggu dataman. Aku langsung mangan lemah saat itu rasane daging sing penuh ga. Terus falan dari masa on saya jauh ke sana rasane beda dari pasir lah. Lalu muridnya saya ini mulai umur pinter so kalau dulu mangani pasir dengan tiga kudut. Iya sudah, iya. Anak bebek tiru yang mondo. Tapi lu apa sih? Tapi anda dijamin jalan itu. Ya karena bagi orang yang berpikir Tuhan itu janggal. Bagaimana mungkin sifatnya tegur ditentukan oleh tegur itu sendiri? Bagaimana mungkin sifatnya pisang ditentukan oleh pisang itu? Tentu yang menentukan Allah. Lain dari janggal, ya Allah mau bertentang dari rasanya pasir di dobek tegur. Wong dimakan jenengan. Di bodoh yang berjalan bayu bodoh. Sama dulu kan jaga motor itu. Lalu saya mulai esok hati tak mau tadi. Mulanya ngomong untuk hati tak ada sesejah Maryam itu ketika dan dua kamar sama makanjanya tetap untuk anggur. Anna lagi ada kola dua minin. Mana ini gua cerita dunia nama. Terus sama yang kodok waras tidak jika iman ini. Kalau dia nak di muka sapa. Kabel lama atau muka sapa. Cuma terlalu ditegur Tuhan dan boleh suwi-suwi. Jika di sekolah itu tidak boleh jadi wali. Muka sapa teman-teman. Muka juga umat. Tapi nak ulama kok atau muka sapa. Ya rapat ulama. Ya kiai. Tapi rapat itu Allah. Ini kisahnya. Rasulullah itu janggal. Nah, orang nopo jadi tak mangkok. Nopo terus jadi gule. Nopo terus di kota jadi gule. Jadi tak nopo tak wali, kalau kita tak wali, kulit gosok. Tenggoda itu jadwal bin Abdillah, itu berdua gile. Karena perang kondak itu begitu menyita waktu, garwani jadwal kepikiran, misalnya ramana lah, Rasulullah. Dan hasil, ini semua riwayat hasil saja. Hasil kan Nabi Jaduri dengan syarat mau ngajak wong papat, maksimal 6. Bareng Jaduri jadwal, kan Nabi ngomong, ya alal kondak. Jadi semua yang meduk kondak, ini jadwal gak lupa tangan. Melok mana roh kabel, padahal kalau ngapus wong, gitu. Mereka nabi itu adalah nabi. Kalau aneh, tidak masalah. Satu hari cukup ngomong. Malah anak saudara darah cukup aneh. Maksudnya kekuasaan Allah tak hilang. Jadi bagi nabi itu pede ya. Nabi rawan ini tidak berkujung. Berkandang ini. Pokoknya itu yang nentak itu. Walaupun kekuasaan itu jadul dimati-mati berkujung. Saya kan sudah bilang. Hanya Rasulullah dan orang enam itu semua orang. Belajar. Kau tak kandang. Orang-orang mujizat itu biasa aja, orang pengirahan jadi itu bisa hilang. Nah itu umat yang kandinan itu tidak akan diurusin dan imam. Ini kandinan Nabi ya lucu. Ini kandinan Nabi ya terus dimulai di video-video kandung serukin ya kan. Bukan orang kaca hitam. Pokoknya hitam itu rata-rata semuanya hadir juga. Ini aku nonton ceritanya, ini nyata. Suatu saat Nabi dan sahabat itu mayuran. Pengarang nak darani sikil waktu syarat jenis biru, kenapa? Jadi nak sikil muri bukan biru, ambil biru, ini pun sikil ngarep uro. Mereka nak manusia biru kan tangan, berarti nak betul sikil ngarep. Suatu saat nanti dengan para sahabat ini, ini kalau tidak tahu sih. Terus nonton, besok aku sebuah nol sambil biru. Ya ya Rasulullah, kalian sebuah nol terus sampai nanti dibagi. Sebuah nol mana? Di sebuah nol. Jualan orang waktu itu sudah cinta, sebuah ramen. Jadi sahabat itu tertak kembali sahabat. Ya Rasulullah, wafat alim tak anak wisat zero ain. Jadi kan apa dari soalan jadi waktu itu si kile zero ain amal apa? Jadi kan di nabi. Untuk mau langsung berjumpa, no itu zero ain orang datang tak nanti sejumlah sokap tak. Untuk kalau di nabi. Pecut dia barang orang, gitu waktu ngakter. Ya cara dia biar saya berbalik. Ya kafe nanjani ya dong. Jadi cara dia keramat semua. Enggak ada keramat sih biar saya sama wangnya biasa. Terus kau bang wangnya. Wah keramat saya mana ya normal lah ya bang. Nah gue saya ibu kena hijab deh hukum ada. Ya gue sih gue rabu hilang di rabu kok rabu lama lah ya tapi menyisakan teori tauhid singmur menyisakan tauhid sing yaitu nak sego ra iso nentokno sifate sego gedang ora iso nentokno sifate gedang mung dene mau makhluk yang diatur berarti setiap saat iso wae pasti berasa berasa ada tapi berjajan akhirnya kama pasti kecil di mendara ini kebunnya secara rontok berkata kata utang malah disampai malah parah malah roh. Tapi kader ulama mesti nanti muka sapa karena untuk mempertunjukkan sifat tauhid semur. Amin. Terus ini penting kolaborasi. Terus ini namakan merokok. Nah masalah-masalah tauhid itu dimulai songko kronologi awal. Ini kronologi apa? Awal. Ini misalnya Nabi Zakaria ini pun tuaran tandu ngoya Allah. Kuloniku pun tuaran tandu. Jukulo mandul. Masa kulo kata juga ah? Ketika Nabi Zakaria janggal dimati-mati berpengeran. Wapak kolak kuda mingkok, luar langkah tuh. Mana ada kewet tua, kucur mantu. Zaman menungso, rupo-popo, aku iso enggak. Jadi amin Nabi Adam tidak bisa ngomong. Minal Adam, dari setia. Itu ya aku iso. Apa mana ada orang materi? Terus mulai materi yang sekarang ada itu jangan mengikat Anda, kemudian Anda terjebak oleh Allah materi. Karena materi ini tidak bisa mengganggu kedijayaannya Allah Subhanahu Wataala. Hukumnya Allah Taala itu jalan setiap dari Mekah ke Timbang ke sana 10 jam. Tapi itu tidak menghalangi Allah, orang wali di sorono tak kecil. Cuma orang wali pintu, gak cuma asalnya wali rata pelajar. Wali pintu, pintu tentang ulang. Wali jam setengah tiga kita kau juga para jumatan keluar jumatan yang Mekah. Kau menunggu itu tinggi. Setengah tiga yang Mekah dia yang songo. Jumatan itu tuh. Nanti kalau ada amanin ada di wali ada terpelajar di te. Bodoh ni mungkin ni. Aku rasa jumatan tu engkau wae yang Mekah itu ada minyak. Saya perlu bos. Mula. Lah aku kemarin untuk bisa. Lah aku yang pernah nak bos. Nalai Mekah tak kebal, tidak mungkin tak kena menulis Jumatan. Ya bohong, setengah sisi yang gini-gini Mekah kan kita sini. Setengah pangor tadi, santar kaum kan. Setengah Jumatan tentunya rawan, Jumatan ada wong. Jadi wali nara terpelajar. Pun kemarin itu wali swasta. Mengulang perkawalan. Mesti dia ini awalnya gak jauh ngakung ke Jumatan yang Mekah. Melingkuh kan rada ilmiah. Engkau aja jangan semata. Jadi ulama itu durung ke wali. Jadi nak ketemu orang harap pun itu wali kan sepi. Atau ulama itu wali ber. Jadi nggak sepi orang orang pergi. Wah santai sih. Nanti jangan. Jadi pergi lah orang pergi. Jadi rontok parah normal. Masih saya hitung dia. Jadi rontok itu dia. Tangan kita. Nah waktu itu bukan sakit dirasional Allah. Ini adalah termasuk kudrohi pengiran. Jadi keliru. Kabe ulama jawab kudrohi pengiran tak aluknya berbarang mungkin. Tak aluknya berbarang. Jadi kita lagi yang selalu, apa-apa kuasa ya. Dan jika aku jadi anak enak biasa. Maka aku malah hurinya itu jadi anak enak. Jadi kudrohi Allah itu mau tak aluknya berbarang mungkin. Jadi lagi yang selalu, aku bisa yang berbicara putrane Nabi Muhammad. Kan apa kuasa. Ini adalah orang yang berbicara. Lalu isoh, terus oh, berarti aku orang kuat itu bintu, sekarang harus mohal, harus jarani, mohal, jarani mohal berarti tidak mungkin ter. Tapi kalau nak merinci orang Mekah tak kedepan, itu orang sekarang mohal, mohal orang adat, mohal orang apa? Adat, tapi tidak mohal tadi. Tetapi nak aku penjajahan Nabi Adam, itu semua kau lagi di merkoh, waktu ni beri, beri wah. Kurang lebih nampak. Tapi nak pun menjadi begitu yang ini cemungkeh. Menjadi orang mati kafe, pintu kafe. Lengkap misalnya Indonesia kena tsunami pada wanita kafe. Gampang saja orang pengirasan. Dari zaman tsunami kata kalau orang satu saya ulur. Wang ini saya sudah digubernur terpilihan. Jadi tsunami di Jakarta tahun saya tahun kita masuk di nomor satu mana seperti. Sebab kalau yang senang tak ada wang dulu, jadi gubernur atau gubernur. Kata berutang ini tu, tengok kendera NTB tu, berutang dalam rokok tu, tengok luar rokok tu, kuyak tak. Entah ya, keputusan gunung mati kita ngaji mungkin terlihat. Ya wang itu. Jadi nak menjadi presiden sedunia, cari mati kafe, sebelum mereka Israel lari kue. Itu ada berarti pemimpin dunia tu. Mungkin, kalau ada barang yang ada terus, tapi saja. Dan itu ingat lagi, itu orang sekolah. Selama di sekolah suhun, tiang-tiang yang pun tahu kita kuat ke imam sa'ala itu nanti janggal mosok ke setirah dari pasir bersegur. Cepet tegur tidak bisa menentukan sifat ketegurannya tem. Jadi orang tahu ketok nanti cuma ini. Jadi juga itu semua mangan pasir, itu langsung rotot ya. Jadi murid itu menjadi gua merasa orang mangan lima sahro lima. Yo kok saya tak jual, jual lah dan berat berat tu, you know. Mau ada pasir ngarang kita mizan kubro, ngarang kita kuat atau kagak kubro. Lo alhamdulillah kita kita kata, sekarang ada kita lima sahro, Abdul Wahab sahro. Mereka kata hijau jenis sarong, gue jeneng hijau, lama itu tok-tok dia. Tapi yang tepat aja dia, yang kira tepat, macam-macam sarong ini awal ini, jeneng nanti dia, yang tepat, itu kaya ini, yang kira tepat. Ya macam-macam, tapi apa, tanpa boleh dari jeneng. Terus pulau jenis berhalutin ini, bapak-bapak pulau keluarga pulau itu, pengagum berhalutin, anak jaban umur sektor itu paling populer, berhalutin itu. Tapi tepaan kulo rada kesampaian karo maksude ya rada waras rada kesampaian karo maksude ana miripe jugi dhe ana kepake maksude ngono iki to topani ya ape nang loro duo tu durun mahane wis topan wong sing kini le wong no iki apane Darah pulau nasi mekro, senang mekro para orang lain, ketumbuhan. Lo nama-nama malam berat dan alam lakok. Jadi kalau alam lakok itu tinggi. Saya nama berjina Allah Ali itu siapa? Muhammad itu siapa? Saya nama berjina Allah Jainal Abidi. Mana ini jadi pepaiknya kalau orang ahli. Karena alam lakok itu kan sudah alam terbesar. Ibu itu nak berkenal Muhammad ke alam lakuk, tapi nak al-mustofanan alam lakuk tadi anak berkenal Zainal Abidin sendiri pepaisnya walaupun ahli dan menguakkan di situ ini terminal sini-sini Zainal lakuk tapi rapopo, mengapa oleh orang sholah jadi rapopo, jadi badan nanti haram cuman aku lho berdasarkan terlalu di rapopo. Jadi kalau balik malah jadi tahu kecemur ni tahu kecimbayan, tahu fikir dari amri, kecimbayan, tahu fikir dari amri. Kalau misalnya kalau kau jelah bumi sawangan yang kongkong, tapi ada jelah yang planet bumi itu memutar-mutar kau bola yang kecil. Kalau aku jelah fikir dari amri, yo ringkin planet, nopo ringkin. Pernyanyi gagai ngono ratusan tahun, jutaan tahun ini diberikan. Ini aku jelok ini tata surya. Muda-muda pilih-pilih tanah keren, itu rentah banget. Nanti ketika ini pengeran. Nah nanti kiamat, nanti aku butuh saja. Berarti aku lah pengeran. Ini yang jenisnya kiamat, mau tak kedetik. Itu tak berapa ngalir langsung paham. Misalnya orang gelas pilih. Gelas gue pilih rentah. Itu tak ambil program yang gede, tak malu yang gede. Percaya dengan saya ini, Pak. Dan jangan lupa ngedan. Mesti sepontan, gini apa? Jadi bayangnya bunyi yang rentah ini, misalnya keceblokan asteroid atau keceblokan Mars, mesti mau kalah mobil, gasa. Kalau gelas ini keceblokan, palu gede. Maksudnya ini dikandai pengirahan, wama al-hustah, ila kalam filter, sorry, aurora. Ke bumi, planet paling gini. Masih dibanding Maret, dibanding macam-macam. Jadi kecebeluan nasional itu kita harus wadah, tak kecebaan ribet, baru-baru gelap di Palu. Jadi tak kecebaan ribet. Jadi kita nanti loh. Dan kita itu kena hijau. Wah, gedung pecahkan langit itu nanti gempa. Itu bumi itu hancur, pemain di bodoh. Kita udah mantar di janggal. Mereka berwajar ini gedung merasanya ya roti. Rati gumeti dari wajar ini. Bahaya, wajar ini ya bahaya. Rasulullah keramat ganti waktu itu. Berkomong saya ini kalau keramat itu maksudnya tamu aja dua. Aku yakin pikiran ini teman dan ini keramat tamu ini aja. Dua. Orang wali-wali saya ini ada keramat, mangan pasir, rokok. Mungkin pikiran ini keramat tamu aja. Dua. Itu jenis keramat. Dalam terminologi kekinian. Sampai ada sepuluh-sepuluh, jadi tahu itu bayang lo. Fikti da'il amri disebut, wahualladhi yadudahul khalqah, semai itu warwa ahwanu mengembalikan itu lebih mudah. Wong gawe langit bumi zaman tanpa materi saja Allah bi padahal kan lebih sulit karena tanpa apa materi. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman wa wa qawla mutawalla sapa wong kafir ayo wujud iki sing ya wujud wa nasara wa manan wong sing amanah nang ngono kok manan ana malaikat ta sing para malaikat kan atwa ana iku yo kok wong kafir komentar iki kok dang ala sapa Allah sapa ar-rahman Allah sing rahman wa lakana kana qala dawu sapa wa ta'ala lakum marin kufar wa qul tijitum syai'an ittak laqad tijitum. Pokoknya mau coba kontrolan bahwa gitu akhirnya alia lakot situm ya urusan kiro alia woi kita ini kiro alia lakot di situm sehan itu lakot situm teman-teman terkau kiro kafe nakal nasi kiro kafe sehan yang berbawa kita kan sangat ele mengarang lebih sih barang muka ajiman kan gitu kata cuma yang buat sama waktu kiro berlangit kita iklan tak wajah iklan ya ya kasih yang fatir nak ya tak faktor nak yang fatirnya itu jadi kan kiro buat sama waktu itu iklan dan tapi kiro aten cipta watak titik kok kasih kiro gitu. Taka sistema waktu yang tampak pernah. Sebagian kiroah, taka sistema waktu yang fatir. Saya mikir, belum bisa tahu. Aku tidak percaya, saya tidak tahu mikir ini. Uang pulau di Nau Taka, di Ngalim Mawon, ngakit nol, ngantor minta kita pirang-pirang, mulai sampai. Tapi ya, enak, malah tidak tahu bingung, tidak tahu mikir. Sampai ada tim dari Indonesia. Ada terbiu, dan kalau tim Indonesia, kita berkata di kalangan Inggris, ke Belanda. Brazil ya tahu. Inggris itu pak kita sering kalah di Brazil biar kendi. Indonesia tak tahu kalah. Mereka tak tahu nama. Jadi kalau gue tak tahu sih nyungi, aku tak pernah ngalih terjadi. Ngomongnya tak tahu mikir. Tingkat kos Indonesia, kos yang hebat tak pernah kalah oleh tim nama. Mereka tak tahu nama. Kue atau timun mau jadi hitam aja rai sokan timun begini cara tek timun itu tek. Atau sekolah nggak tahu mikir kue ini apa sih tahu mikir kue mengapa malah berdan kalau mikir. Nah berona dia jadi mikir kue kue itu ibu soalnya jadi dia ibu tu macam mikir kue nak buat. Semua sama nama diikuti dia kue dia nak buat. Rasa arcek rasa nak buat. Taka bisama watu yang pastirna, ya tapas porna, minggu sangking kauli. Langit itu masih pecah, gara-gara komentari wong kafir yang larak nolati. Jadi itu nganggep pengiran duwe anak. Watan syakulan mesuwek opo al-ardudun. Watakhirulan mesjungkel opo al-jibalududun, gajan kelawan gancur, kelawan rungkepi. Nanti langit bumi ku kepengen hancur gara-gara neng bumi ono wong-wong sing dikeyakinan Allah duwe. Mulane kula suwun-suwun jenengan kabeh kudu rici, nggih rici mbek trinitas, rici mbek barang-barang sing ora bener. Senajan to secara hukum sosial kita harus berkawan baik sama non-muslim. Tapi kudu rici mbek paham-pahamnya wong langit dek bumi wae rici mbek hancur ketika Allah diarani duwe napa? Aku malah biasa-biasa lah. Acuh berdarah. Taka bisama watu yata faktor naminu watan syakul ardu watakhirul jibalu merkul anja awli rahmanu walai. Ketan pokiku bisa bakal ngerti oko jibal alihi mengatasi kufar min adli anja sama yang terarah sopok kufar nyongko sopok kufar li rahmani marim Allah sing rahman dikongko walat dan ing duwi anak. Kuala jauh sopa wa ta'ala wa ma'ayan bagi di rahmani ayat takhidah wa alat. Lantara kaya bisa di rahmani kerti Allah di rahmani ayat takhidah wa indah ngalak sopa Allah wa alat dan ingana. Emaya likut di surah patut sopa anak di. Emaya likut di surah patut di iblam Allah pada jika mengkono-mengkono anak. Allah yura pantas di anak. Yura bakal di anak. Ngerti lagi masalah Allah lalu di anak. Nak duwe keluarga dengan makna luhut. Itu mungkin. Kalau kalian ini malamnya. Nah Allah duwe keluarga dengan makna luhur, makna linguistik, makna bahasa itu mungkin. Misalnya wonten hadis ahli Quran, ahli wa khosotu. Wong sing apal Quran, sing seneng Quran, sing ahli hukum Quran. Ora kudu apal ya apal, utawi wong sing rakel tapi ahli hukum-hukume Quran. Iku ahli wa, iku dadi keluargane pangeran. Tapi itu secara luhur, makna ahli itu dicintai begitu dekat. tapi tidak bisa diartikan secara genetik bahwa pada mereka ada unsur gennya tuh itu tidak mungkin. Paham ya? Mereka jadi mengkotak ikuti malgenetik di kandang ini. Bintang yang saya dikirim mesti keluar gue dari emang, aku mau dikirim. Tidak budi, Pak. Aku sama Allah. Aku sama Allah. Jadi aku keluarga itu tulis yang suatu bareng pengeran. Jadi rasa bisa, rasa dikirim. Keluarga di apa? Dikirim. Berarti gue yang mati di apa? Keluarga. Jadi aku mau ngomong di Al-Quran, sekali dalil. Ada dua wakil suatu, sebenarnya tulis yang diru apa? Suatu. Rasa ngalami apa? Dikirim. Sepuluh kalau dikiri rumah, ya pasti keluarga. Kalau ta'ala warna yang balik, tetap gue balik ini malik. Jadi istilah nabi ini ku, masalah bahasa. Begitu dekat di bahasa lo, ahli gue no. Wama yang bagilah orang saya sebagai rahman yang upaya tak tidak warna. Ingkul luman. Orang-orang di sabun-sabun wong bisa mawati tanggal berapa langit walau di lantumi. Illa arti rahman. Kecuali kabel itu soal yang Allah Ta'ala akan halai jadi budak. Siapapun dia nak kawan Allah tetap budak. Masih Isa, masih Yesus, sebenarnya ngarepi Allah posisinya gitu budak. Tetap sungkem dengan pangeran. Ketemu pangeran tetap berdek. Gue terwani ngapun apa. Tetap tunduk. Ini disebut Quran layat tanggi fal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatul mukarrabun. Wa mayat tanggi an ibadatihi wa yastakfir fasayak syurum ilahi nama. Dari yang terkesengkang di nafas di antara yang tujuh yang mau jamat ingin cuma jamat. Minggu minggu setengah saking takbes, zero mulai zero wali salah nabi apa? Nabi kita tengok arah yang anak pangeran tadi, kemudian dia tunduk tenan di pengen. Lapor ke aktor, teman-teman yang tengok pokoknya tak lagi mau ngajak wajah dalam kesini, teman kok yang mau ngajak asen lagi itu tenan. Kalau yang sama orang sama alih ngatasi Allah, kemas lagu jamiin jumlah wong kabe, walau waktu itu nan orang salah sisi menyusahkan wong kabe. Waktu rumah tega dan wong adi bakal tuan sopo kulu, ing Allah yang mal kiamat, ing bina kiamat, pasal halih sihiran. Bila malin bantah bos dunia wala nasirin dan orang pembila, yang menaruhkan negara kau nanti ulim wong. Inilah jina amal wa amli soli kapung sing iman, dan ngelapani soleh yuk sayat an, bakal gawe lalu kesri ala jina amal wa amli soli kapung. Lalu sapa Ar-Rahman wa Ar-Rahman hudan ing sifat tenang. Jadi makna iki kiye sing sering merengut napa jenengan sering merengut eling iki. Ciri utama wong iman nang amal saleh iku antar mereka saling mencintai, saling asik, ora saling merengut. Merengut. Ora wong nek serius terus wae berarti ora pati ngale merono. Ciri utama wong apik iku sing ora kakehan apa? Merengut. Innal ladzina amaru wa amilus solihati sayaj'alu lahum ar-rahman apa? Udah, antara mereka dibagi saling mencintai, saling membantu. Orang saling merengut, saling salah paham, saling suhujan. Terima yang dalam berkoro benar rumah antara ini. Al-Ladina, jadi antara mereka sehingga tawar guna saling kode senang. Waya tahal guna dan saling mencintai. Antar mereka saling mencintai dan wayuhid buhumu. Wah, lan senang yang mengake sosok-sosok ta'ala. Wah, ta'ala. Nah, sama nanti di waktu lain antara mereka dengan IWS yang asyik. Ini mau hindari ngomong yang serius. Maksud ngomong duit kemarin serius. Pak, no, rame-rame mau kasihan itu kok. Mana tak kok ini lucu-lucu, ntar ya ketemu Rubin. Terus, ini. Terus, sang kemu, nana gini. Cukup, ini. Cari tengah ambil, bro. Walaupun lagi di atas Belanda. Ini kuliah nanti masuk akal. Jadi, alat-alatan Belanda dan Eropa juga sebagai nyumbang orang Afrika. Aku banyak yang kelaparan, mana itu tako. Ma, kenapa di sumbang mereka kan kaya-kaya. Cuma, mereka sudah kelaparan. Tapi kok kuat beri gulbin. Orang Eropa rata-rata rambutnya alurus. Jadi, nak ada orang kristen itu berarti sering yang salon. Kalau orang Afrika itu kristen, kan berarti orang yang biasa ini salon. Jadi pikirannya, ma, mereka kan orang kaya, orang kuat terlalu. Oh, kau kucing asli tu. Jadi dikira itu dah. Okay, wah apa ya? Mami kata sendiri kalau suwon mau ingin dengan santun keluarga, mungkin dari ngomong penting. Penulis minggu saya alu lagu Rahman apa? Kalau awak nak pulang tu, ni dari ni ngomong sering sering tengkelam, bukan hati kalau nak pergi. Libatan bangga, kuatir pulang ni maksud. Nah, biasa ini, rakyatnya kecewa. Biasa pintar, pintar kecewa. yang berkeluarga beranak keluar sekolah sekolah baik baik sekolah betul ada mungkin ada lah ada lah sementara anak mulai selamat sehat sehat mana nak kalau dino pak ada tangan yang nak keluar ngani kelas timur kalau keluar lagi nak keluar tak kencur ke kelas timur kalau keluar kelas tiga jemarah jadi sebenarnya itu ikhtiar saya di jenderal waktu penting juga malah nama kelas itu jemarah ya tidak jemarah ya tapi sudah lebih baik sih bang bisinya naik taura rankingnya turun taura sepuluh besar ini bapak sombong karena sombong dia di edisi itu kelas wong sok sombong bucah-bucah sepuluh besar itu orang ini tidak baik mulut dia jadi mulut malah berada di ngaji. Nah, anak kulo tadi ya ada orang kepetane, tapi itu pinter orang kulo jadi kira orang kebel ini jadi sampai. Tapi kulo pas itu kan betul ada nunggu, betul ada apa? Jadi kulo perjalanan betul ada kepetan, mungkin ada orang bahan kulo cerita cerita di ambak kata di cerita ini kaum kulo. Tapi ya jadi kulo ya aneh teman ini. Tapi itu memang cara-cara saya supaya di keluarga itu tidak ngomong hal-hal yang sering, supaya kita saling mencintai. Nanti kena kekancan, itu hindari juga bahkan misalnya uang. Yang penting-penting itu hindar. Ya ngomong yang lucu. Bisa itu nyate, ya sekian nyate. Nah itu memang lucu, oh ya nanti happy. Mesti yang lucu. Mana kok ngelain lagi mungkin ya? Oh no, itu pengkriting. Ya maksudnya yang asik, yang ngomong. Coba mikir, gue mau main mencurang. Coba aja sifat-sifatnya kena bener, gue jadi dealing. Ya bukti gampang ya tentang ini rumah orang. Awang juga sunnah, wang anak itu asik mangan yang warung ini. Wang anak itu asik mangan yang warung. Sekarang tidak boleh senyum tidak merenung. Tapi kata yang mata aneh tidak tuju. Kenapa orang enak? Dia tak merenung. Berkuat roster rute mata air roster rute. Sejak yang restoran terus orang awal itu. Kau antar karyawan tukaran terus mereka korupsi dan tidak perlu mangan. Kau kan asik asiknya. Aku mau nak itu macam ini. Rom agama itu yang asik-asik itu Dawe lagi nanti jadi kalau mau datang ikhya kalau mau datang hari menang Nabi Dawe itu diberi tugas Allah ya Dawe jadikan saya ini dicintai oleh hamba-hambaku habib ini ila ibadi terus kata Nabi Dawe dengan cara apa ya Allah saya menjadikan engkau dicintai terus jadikannya Allah uskurni berhak salil jamil. Ya pokoknya nikmati aku yang indah-indah saja, yang baik-baik. Karena mereka akan mencintai saya ketika mengenang saya yang baik-baik. Termasuk menikmati Allah, semari ini kemarat, ya Allah. Semari ini kecelakaan, ya Allah. Semari ini kuih rada diwong, rada dipangkap. Jadi orang panggungnya. Bilangkan dia bisa pegang gitu. Ya tapi di dalam membuatkan sesuai saja. Alhamdulillah, rada di. Terus di darah kita nak langsung tak dunia ini terus takut balap wong di dalam itu takut balap ya pokoknya ada sisi-sisi yang mana jadi Mambo Jali nah aku suka lah itu dolanan di kuburan terus ngomong ini dari resepi Mambo Jali nah aku radio dunia, radio pengaruh moro-moro kuburan nah kuburan terus digatuh di kuburan jadi Mambo Jali kan digatuh di kuburan orang-orang ini yang ada di kuburan itu ingin sekali diberi nah satu hari saja di dunia. Kalau kalian mari, semua orang yang di kuburan itu ingin sekali diberi ya, satu hari saja hidup lagi di dunia. Mereka ingin satu hari yang asik, yang sujud sampai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini ketum terakhir mati, orang pas sujud, orang pas asik, dan ya, Gusti, kalau ini sejumpul, orang asik mau satu hari, Gusti, mulai kalau, wah, nikmat tenang. Itu yang saya sejumpul, mau kuburan. Ya. Terus, omong ini. Mereka yang di kuburan kan kita yakin ingin satu hari saja hidup lagi. Sesatu hari itu jintaknya mau ngamal. Nah, gue di waktu lebih dari satu hari. Yang lari di arah kubur itu jumlah itu gue ngeleng no itu. Fa'ilna gadulah diru umur. Dari mana ya? Jadi semua orang sudah mati. Wabah yang mati kepengen di kesempatan satu hari. Ibu ngelapak no lelah-lelah. Itu waktu gue suci. Nah, buat semula tidur. Nah, kepengen nekat ni. Dah siap, gusti ya monggo dan tempat nekat. Tapi nak siap, dia berdiri bersama sih. kita mau sakit syukur mandi. Gua itu mutangi mau kuburan mendek. Ya gak apa-apa, boleh balik nama. Jadi Imam Mujali ada resep. Gue nak kepengen syukur. Kangenan syukur masalah materi. Mau kuburan. Yakinlah bahwa yang sedang di kuburan kepengen satu hari saja diberi kesempatan. Dan kesempatan itu masih ada pada Anda. Karena Anda masih. Mulanya gue nameng lindung anak di motor. Kayak apa kalau kita di penjara? Kayak apa kalau anak kita situ? Susahnya saya. Karena dia pulang anak pulang mulai kan dia bujuk pulang ya kan. Alhamdulillah si anak mulai kok nyelaku bapak. Nah berpulang sih lo bapak ya balik bapak. Jadi aku seneng aja di lo bapak. Gue anak itu terlalu aku bapak. Itu silah aja dari itu. Jadi gue anak itu akan disarap seneng. Kan syukurnya itu udah populer. Ngambil-ngambil sikap syukur yang tidak dapat. Kalau mereka syukur sama api, kalau kasih api, apa-apa nyapi. Itu syukur goblok, tapi syukur kok rupanya rata ruang. Karena ternyata di pulau suun kiri utama wong ape ring-ring ya innal ladzina amanu wa amilu sholihati kiri utama nabur saya ja'alu lagumur rahmanu makanya kita akan jalan kok gampang diudon berarti rapati wong sholeh mergo gak udah bahwit kena akan jalan gampang diriga berarti rapati sholeh mergo rabut woi ring-ring gue bujunan kok rapati udah ya berarti rapati rawang sholeh. Tapi kalau tetap dihubungi Islam, ya sih. Waktu kangenan ini boleh menang, menang. Terima kasih lagu yang tawadun, waya tahadun, wawuhid buhumu. Jadi ini yang saya tahu. Ya tawadun, waya tahadun, wawuhid buhumu. Paling namanya saya malu, amin yang bangun ini penuh yang Quran. Ini Quran, di Quran, di Nisan, di Kaklam, di Sanjiro, Muhammad, Allah, Rasul, Kampung, Arab. Itu basiro sebagai tudungan siro Muhammad di Iblan Qur'an al-Mutakina yang biro-brong sing takwa il-fa'idin abisir sing kejogakir di iman Iblan Iman waktu ngiro langnya kei peringatan siro tukhawifu tukhawifah kisinya kei peringatan siro di Iblan Qur'an kau maning kau merus tentang akeng bantai jemu aludin aja jalin dikecik akeng bantai aja jalin dikecik akeng bantai dibati di terang barang. Waru mutai wong sing kau malukta iku kufaru maka tae kafir Mekah. Wa kam birang-birang kafiran ahlak nang kota ing kota kota sing ora kang ing kota ing kota ing umat ing umat nang umat ing kota Roma tau mari ya kan siwa. Kita bibi serta oleh merdekakan umat aku kulain rasul. Kalau tuh itu mintu. Ana kang rasul sira tadi ke tebe cenamu sira min sae ngomong akan nang hati sae ngisi. Atas mau kau rumu sira lagu mare ngakhir samping suara sing lemah. Masih mati tenang, nanti suara lirio kalau ada sotan di kecil suara kau kian kan samarlah di kecil kurang. Pakama ahlat namun kokoyok wis oleh ngusah ingin ulai kain gunung-gunung kafir, nah di kubur ngusah ingin halulah yang menggunung-gunung kafir. Subhanallah, jimaki hamdihina, jatakor kiri, wa jimaki hamdihina, jatakor kiri, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدة كلماته.